إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ya masih lanjutan dari pembahasan akhir kitab Al-Furuq baina aqidati salafi wa aqidati murji'ati fil iman, masih di bab yang terakhir ini, yaitu pembahasan tentang tahdir para ulama kibar terhadap paham irja dan kaum murji'ah. Sekarang kita bacakan tahdir para ulama kibar yang ada di Lajnah Daimah bi'unwan at-tahdir min kitab ihkam at-taqrir li syukri murad. Berikutnya tahdir dari terhadap kitab Ahkam Taqrir karya Syukri Murad. Ini yang kitab ini ya, yang dinilai oleh Lajnah telah melakukan penyimpangan dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena mereka atau penulisnya memasukkan ya, madhab akidah irja kaum murji'ah ya, dan dinisbatkan kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Lajnah memandang perlu untuk mentahdir ya, mengingatkan umat akan bahaya kitab ini dan menasihati penulisnya agar bertaubat pada Allah dan meluruskan kembali akidahnya. Nah, fadal dibaca sini pertanyaannya. Nahnu fi biladil mamlakatil arabiyyah. Nah, Syuudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sa'il, ini penanya ini. Qala as-sa'il. هذه البلاد المملكة العربية السعودية في نعم نعم نعم نعم نعم نعم جمع dari نعمة في نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم إحكام التقرير في أحكام التكفير بقلم مراد شطري الأردني الجنسية وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست دراسته في علوم الشريعة وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل وهو أنه لا كفر إلا كفر التقريب فقط وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة وكما قرر أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك نعمل إيضاح الحق حتى لا يغتر بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمدمومه الجماعة المنتشرون للسلفية في الأردن والله يتولاكم وسلام والله يتولاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك يا سيدي السمبسي. قال السائل bertanya, penanya berkata kepada Lajnah, nahnu fi hadhil biladil mamlakatil arabiyyatis saudiyah fi ni'amin 'azimatin. Kami di negeri-negeri kerajaan Saudi Arabia ini, kami ini berada dalam nikmat yang sangat besar. min a'zamiha nikmat tauhid. Di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat tauhid. Tuh lihat orang Saudi, ya, nikmat yang paling besar bukan nikmat kaya yang mereka rasakan, tapi nikmat tauhid. Ya. Di sana enggak ada dukun, dukun dipenggal, ya. Oh, di sini dukun masuk TV. Ada dukun idol. Ya, kayak American Idol, ada dukun idol, ada kan kontesnya gitu. Si ini si itu adu sakti, Allah musta'an. Di sana dukun penggal. Ada buku-buku nyimpang, tahdir, nanti ditarik dari peredaran. Ya. Allah musta'an. Kaum-kaum yang menampakkan kesesatan, ya, maka ditahdir. Nah, ini nikmat terbesar yang dirasakan oleh ahlus sunnah di Saudi, bukan kayanya. Ya. Wa fi mas'alat takfir, dalam masalah takfir, narfudu madzhab al-khawarij wa madzhab al-murji'ah. Kami menolak paham khawarij yang mengkafirkan serampangan, dan kami menolak madhab murji'ah, ya, yang mereka terlalu berlonggar-longgar dalam masalah takfir. Artinya semua orang enggak ada yang kafir kalau begitu. Nah, kalau khawarij dikit-dikit kafir. Waqad qawa fi yaday ay hadhihi al-ayyam kitabun bismi ihkam at-taqrir fi ahkam at-takfir. Nah, di kolam Murad Syukri al-Urduni al-Jinsiyati. Namun hari-hari ini ini bukan yada ya, yadi. Hari-hari waqa'a fi yadi, ini ada di tanganku. Ya, di hari-hari ini saya punya kitab dengan judul, dengan nama Ihkamut Taqrir fi Ahkamit Taqrir bi qalam, dengan penulis yang menulisnya adalah Murad Syukri al-Urduni al-Jinsiyati, yang berkebangsaan Yordania. Waqad alimtu, saya sudah tahu, annahu laysa minal ulama, bahwasanya Murad Syukri ini bukan dari, bahkan berasal dari kalangan ulama, wa laysat dirasatuhu bi ulumi syariah, dan juga pendidikannya pun bukan yang dari ilmu-ilmu syariat. Waqad nashara fihi, dan penulisnya ini Murad Syukri menyebarkan di kitabnya tersebut madhhab gulatil murji'atil batili, menyebarkan paham ekstrim murji'ah yang batil. Wa huwa, yaitu apa? Annahu la kufra illa kufrut takdzibi faqat, tidak ada kekafiran kecuali kafir yang karena mendustakan saja, kalau hati sudah mendustakan. Wa huwa fi ma na'lamu khilaf as-shawab, padahal itu adalah yang kami ketahui menyelisih kebenaran. Wa khilaf ad-dalil, menyelisih dalil alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah, ya, menyelisih dalil yang ahlus sunnati wal jamaah berada di atasnya. Walladhi nasharahu a'immatud da'wati fi hadzal biladi al-mubarakati, dan yang telah disebarkan oleh para imam-imam dakwah, akidah yang disebarkan oleh imam-imam dakwah di negeri yang diberkahi ini. Wa kama qarrara ahlul ilmi, dan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama, fi annal kufra, bahwasanya kekafiran itu yakunu bil qawli, dapat terjadi karena ucapan, wabil fi'li atau karena perbuatan, wabil i'tiqadi atau karena keyakinan, wabil syakki atau karena keraguan. Na'mulu, kami berharap idahal haqqi, ya, maka kami berharap ada penjelasan kebenaran. Hatta la yaghtarra bihadzal kitab, hingga tidak tertipu dengan kitab ini. Alladhi asbaha yunadi bimadmunihi aljama'atu almuntasibuna lisalafiyati fil urdun, hingga saat ini, ya, orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafi itu mereka yunadi, menyeru, kami salafi, ya, menyerunya dengan apa? Bimadmunihi, ya, dengan kandungan isi kitab yang ini, kitab ini, itu kitab Ihkamut Taqrir, ya, kitab ini Ihkamut Taqrir, kitab ini, ya. Mereka mengatakan setelah mengamalkan isi kitab ini Ihkamut Taqrir fi ahkami takfir, oh, kami berakidah dengan akidah yang sesuai dengan kandungan buku ini, dan mereka mengaku salafi, ya, mereka mengaku ahlus sunnah, ya. Maka penanya berkata, maka penanya kemudian mendoakan ulama yang ada di lajnah, wallahu yatawallakum, semoga Allah menjaga kalian, menolong kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah menjawab ba'dal ittila. Baik, niko, macam kok. Ittila. Ittila. Ujida. Ujida annahu mutma'innun. Hah? Mana tulis tulisannya? Yang benar bacanya. Ay mutadamminun lima dzukira. Min takriri madhabil jati wa nashrihi. Terus min annahu al-mardi watalbisun tadlilun kilahuma kilahuma hatabani kilahuma mardiyani mardiyani min madhahibi min madhahibi dolali wa yata yata rottabu alaihima minan lawadimi alba dilati mahuwa matuhu. Nah, cukup. Baca yang benar nih kok, masa mutadaminun mutmainun. Hah? Mana ada mutmainun? Kok kayaknya lega gitu antum. Kayak habis dari apain aja. Mau disiksa. Suruh baca aja. Kayak mau disiksa. Niko, niko. Nah. Tadi si Yudi tuh udah mantap bacanya tuh. Kepleset di ni'am aja dia. Untung gak baca na'am. Ya. Nah, Masya Allah. Ya, dijawab oleh lajna daimah. Ba'da al-ittila' 'alaha 'ala al-kitab al-madhkur, setelah menelaah kitab yang disebutkan ini, wujida maka didapatilah annahu bahwa kitab tersebut mutadamminun lima dzukira. Kitab tersebut memang mengandung apa yang telah disebutkan oleh penanya min takriri madhhabil murji'ati wa nashrihi. Berupa penegasan madhab murjiah dan memang berniat menyebarkannya. Memang ingin menyebarkan madhab murjiah tadi. Ya. Yaitu apa kandungannya? Min annahu la kufra illa kufrul juhud wa takdzibi. Yaitu berupa bahwasanya tidak ada kekafiran. Tidak ada yang dianggap kafir. Tidak ada yang dianggap murtad. Mau orang ngomong apa. Mau orang melakukan apa. Kecuali kufrul juhud, kecuali kekufuran juhud, ya, kekufuran juhud dan takdzib, kecuali kalau dia menentang, kalau dia mendustakan. Nah, ini madzhab murji'ah. Dia ngomong zina itu halal, enggak kafir. Yang penting hatinya dia tidak membenarkan apa yang diucapkannya. Hah? Mau dia sujud ke Mbah Wong Rekso, mau dia minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani, enggak kafir. Selama kalbunya tidak membenarkan apa yang dia lakukan, subhanallah. Ya. Nah, ini madzhab murji'ah. Ini madzhab murji'ah. Ini bahkan murji'ah Jahmi. Karena Jahmi punya paham iman itu hanya ma'rifah. Ya, cukup mengenal Allah. Nauzubillah. Ya. Kemudian wa idharu hadzal madhhabi al-mardi. Al-mardi. Ya, bismi sunnati wad-dalili. Dan berupaya menampakkan madhab yang rendah ini yang hina ini dengan nama sunnah, dengan embel-embel nama sunnah, dengan nama-nama embel dalil. Barakallahu fikum. Nah, ini bahaya ini. Barakallahu fikum. Mardi itu isim maf'ul dari Rodia. Rodia yarda mardi. Wa annahu qaulu ulama'i salaf, dan ya, juga diaku-aku ditampakkan seolah-olah madhab murji ini adalah madhabnya ucapannya ulama salaf. Kullu hadha, kata ulama lajnah, semua ini adalah jahlun bil haqqi, adalah kebodohan terhadap kebenaran yang hakiki. Wa talbisun, semuanya adalah talbis, berupaya mengelabui umat. Wa tadlilun, penyesatan, berupaya menyesatkan umat. Liuqulin nasyiati, ya, penyesatan terhadap akal pak generasi pemuda saat ini. Ya, bi annahu qaulus salafil ummah, yang seakan-akan itu adalah pendapatnya salaf ummah. Wal muhaqqiqin, dan para ulama muhaqqiqin, para ulama peneliti, min ulama'iha, ya, dari para ulama umat ini. Wa innama huwa madhabul murji'ati, padahal itu adalah madhab murji'ah. Alladzina yaqulun, yang kaum murji'ah mereka menyatakan, la yadurru ma'al imani dhanbun, ya, maksiat dhanbun, dosa tidak akan memudorotkan iman, tidak akan membuat iman itu tercoreng, bermudorot, tercederai, enggak akan. Wal imanu indahum, iman menurut mereka, menurut kalangan murji'ah ini, huwa at-tasdiqu bil qalbi, hanya pembenaran di kalbu. Wal kufru huwa at-takdzibu faqat, kekafiran hanya mendustakan saja. Wa hadza ghuluwun, ghuluwun, ya, pakai tasdid waw, dia masdar dari apa? Ghala yaglu. Wa hadza ghuluwun fit tafriq. Nah, ini adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam tafrid. Tafrid lawannya ifrat. Ya, kalau ifrat ekstrim ke kiri, tafrid ekstrim ke kanan. Kalau ifrat ekstrim apa namanya, kayak khawarij ekstrim dalam mengkafirkan, khawarij, ya, ini ifrat. Kalau murjiah tafrid, oh enggak ada yang kafir, meremehkan, ya. Ini berlebih-lebihan dalam meremehkan, ya. Wayuqabiluhu, nah kebalikannya madhabul khawarij al batil, madhab khawarij yang batil, alladhi huwa ghuluwun fil ifrati fit takfir, yang mereka berlebih-lebihan, ya, dalam sikap gulu, dalam gulu, dalam ekstrim, ya, dalam masalah pengkafiran. Wa kilahuma, keduanya madhab murjiah dan khawarij, madhabani batilani, keduanya madhab yang batil, mardiyani, ya, madhab yang hina, yang rendahan, ya, min madahibid dolari, di antara madhab-madhab yang sesat. Wa yatarattabu alaihima minal lawazimil batilati ma huwa ma'lumun, dan akan mengakibatkan dari kedua madhab ini, ya, dari madhab khawarij dan murja ini, ya, yaitu minal lawazimi, berbagai konsekuensi al-batilah, ya, al-batilati, yang batil ma huwa ma'lumun, yang telah diketahui, ya, dari pembahasan sebelumnya. Nah, siapa? Faris, cari. Kencengin dikit suaranya. Wusti, wasat, wasat. Irdil muslimin, menghormati rindu muslimin, wa hormati dini, wa annahu la yajuzu takfiruhu illa bihaqqin, illa bihaqqin, bihaqqin, mana ada isi jadi mudhaf ke fi'il, koma kan fi'il, illa bihaqqin, udah koma dari lu alihi, wa annahu kufra yakunu bilqawli wal fi'li wa tadki wal i'tiqadi wa syaki kama qawman ala dalika ad-dalailu. Yeah, you're Lima benar. Lima taqaddama fa inna hadha al-kitaba la yajuzu nashruhu wa qabruhu wala nisbatu ma fihi min al-baqiri ila al-dalili min al-kitabi wa sunnati wala annahu madhhabu ahli sunnati wa jama'ati wa ala katibihi wa nashirihi i'lan tawbati ila Allah fa inna tawbata Ah, itu ada dua bedobet pembacaan Al-Haubah dan Khubah. Namun yang paling masyur pakai fathah Al-Haubah. Al-Haubah maknanya isem, dosa. Terus Rosakho, apa fil mudorinya? Hah? Apa wazan apa? Rosakho Yersuhu, bukan tarsah, bukan yaf'al, tapi yaf'ul. Minat dorori. Adapa? Amma la yu'amminu. Bacain tuh tertandanya al-lajna daimatu il buhuthi al-alami al-ilmiyati wal ikhtari bakru Abu Zaidin. Sebutin udwannya Bakr Abu Zaid, terus Saleh Salihul Fauzanu Abdullahi Ibni Ibnu Gudayani Gudayan ini fatwa ketika Syekh bin Baz masih jadi ketua. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh masih jadi anggota. Yang wafat di masa beliau ini wakilnya waktu itu Syekh Abdul Razak Al-Hafifi rahimahullah. Yang sudah wafat ketika penandatanganan fatwa ini. Ya maka dijawab tadi udah ya waqad hadallahu ahlus sunnah. Ya, kemudian kata ulama Lajnah Allah telah memberikan hidayah kepada ahlus sunnah ya, ila al-qawli al-haq, untuk berpendapat dengan pendapat yang hak, yang benar, wal madhab as-sidq, dan madhab yang sidq, yang benar, madhab yang jujur, tidak ada kedustaan, wal i'tiqad al-wasat, dan akidah yang wasat, wasat pertengahan, tidak gulu ke kanan, ke kiri. Dalam masalah iman tidak seperti Khawarij Murji'ah. Dalam masalah takdir tidak seperti Jabriyah Qadariyah. Dalam masalah kehormatan sahabat tidak seperti Rafidah maupun kalangan Nawasib Nasibah. Dalam masalah asma wa sifat tidak seperti Musyabbihah dan kaum Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah dan variannya. Ya, apakah Jahmiyah yang mentaktil semua sifat atau Asy'ariyah yang mentaktil sebagian sifat. Ini Ahlus Sunnah pokoknya mereka pertengahan di sini. Ya, mereka pertengahan bainal ifrat wa tafrid, antara sikap ekstrim ke kiri maupun sikap ekstrim ke kanan. Ya, yang keras maupun yang ya, menggampang-gampangkan. Min hurmati irdil muslimi wa hurmati dini. Ya. Itu berupa penjagaan kehormatan seorang muslim dan agamanya. Wanahu la yajuz takbiru illa bihaqqin, dan tidak boleh mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan kebenaran. Apa kebenaran? Kalau didapati pembatal keislaman yang dilakukan oleh orang tadi. Qama ad-dalil 'alaih, yang telah tegak dalil atas hal ini, yaitu bahwa itu adalah perbuatan kufur dan orangnya sudah berhak dikafirkan. Wa anal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqadi wasyak. Nah, kata Lajnah, bahwasanya kekafiran itu itu bisa dengan ucapan, perbuatan, ya, meninggalkan ya, i'tiqad, meninggalkan amal sama sekali, i'tiqad, keyakinan dan juga keraguan. Kama qamat ala dhalika ad-dalailu minal kitabi was sunnah. Ya, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh berbagai dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lima taqaddama, maka berdasarkan yang telah lewat, fa inna hadzal kitab, yang telah lalu, maka kitab ini, itu kitabnya Murad Syukri ini, ya, ihkamut taqrir fi ahkamit takfir, kitab ini, wa annahu kitab ini la yajuzu nasyuhu, maka lajna memfatwakan tidak boleh disebar, wala tabuhu, tidak boleh dicetak di negeri Saudi Arabia, wala nisbah ma fihi minal batil ila dalil min alkitab was sunnah, tidak boleh menisbatkan kebatilan yang ada di kitab tersebut disandarkan kepada Quran dan Sunnah. Ya, kalaupun ada cok gali cok, ya, dalil kemana, kesimpulannya kemana? Ya, wala annahu madhabu ahli sunnah wal jamaah, dan itu bukanlah madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa ala katibihi, dan wajib bagi penulisnya, wa nashirihi, maupun orang yang menyebarkannya, i'lanut taubati ila Allah, mengumumkan taubatnya pada Allah, fa inna taubata taghfiru al-hubata, karena taubat itu mengampuni, ya, dosa. Wa ala man lam tarsukh qadamuh, dan bagi orang yang belum kokoh pijakan fi ilmi asy-syar'i, pijakan ilmu syar'inya, alla yahuda fi mithli hadhihi masail, ya, jangan berdalam-dalam dalam permasalahan ini, ya. Pada semisal permasalahan ini, kalau enggak ngerti hakikat iman, enggak usah ngotak-ngatik apa yang telah ditetapkan oleh para salaf, yang salaf menyatakan al-iman qaulun wa amalun yazid bi ta'ah wa yanqus bi ma'siyah. Udah aja, enggak usah ngotak-ngatik, udah diberi keyakinan ini aja. Ya, bagaimana perinciannya? Dengerin aja para ulama kibar, udah selesai. Ya, gampang, beragama itu mudah. Kita ini bukan ulama, maka kita mendengar perkataan ulama, udah selesai. Ya. Udah selesai. Kecuali diri kita merasa udah ulama kabir, ulama kibar, alim kabir. Ya silakan jadi orang yang muta'alim, sok tahu. Silakan. Ya, kalau sesat ya jangan ngajak-ngajak. Sendiri aja. Dinasihatin enggak mau kan? Ya udah. Hatta la yahsula minad darari, hingga ya tidak terjadi berbagai kemudarat, kerusakan, berbagai hal yang membahayakan, wa ifsadil aqaidi, dan perusakan terhadap akidah, ad'af ma kana yu'ammiruhu min al-nafi wal islah, yang ad'af, berlipat-lipat, melebihi, ya, apa yang seolah-olah buku tersebut memberikan harapan, ya, amma la yu'ammiruhu, memberi harapan, ya, melebihi ekspektasi. Nah, gitulah kalau kita terjemahan, yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dari apa yang diharapkan dari buku tersebut. Buku tersebut memberikan harapan palsu, minan naf'i, berupa oh ini ada manfaat, wal islahi, oh ini ada kebaikan, ini ada perbaikan akidah. PHP penulis bukunya Murad Syukri, ternyata tidak sesuai ekspektasi dari para pembaca. Itu terjemah bebas, ya. Atala jin wa billahi taufik, hanya kepada Allah taufik kita memohon. Semoga selawat tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat berserta sahabat beliau, dan juga semoga salam tercurah kepada mereka. Ala jinah daima, lembaga tetap Al-Buhus untuk penelitian riset ilmiah dan iftah fatwa, dan udwun anggotanya Bakar Abu Zaid, Sesali Al-Fauzan, Abdullah bin Kudayan, Abdul Aziz Al-Syekh, dan ketuanya, raisnya, ya, Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Ya, ini fatwa ini sejak lama ini, 20 tahun lebih. Karena Syekh Ibn Bas saja wafat 21 tahun silam, tahun 99. Fatwa ini lama nih. Ya. Baik, apa faedah yang kita bisa mendapatkan dari fatwa lajnah ini? Atau dibaca sini. San, baca Ihsan. Qawlahum, isim anna muakhar. Yeah. minal jahli wal bil haqqi wat talbisi tadlilu. Oh, ini ma'tub boleh. Wa tadlili uqulin nas. Boleh ma'tub. Al-qawlu bi anna maqalatan mutiyati min hasril kufri bil duruni wa taqribi qawlas qawlun lisalafi al-ummati wa muhakkikina min ulama'iha wa ittaru dhalika bismi sunnati wa dalili وأنه قول عامة السلف. الثالث بيان أن من مذهب المنياتي قوله لا يضر مع الإيمان ذنب. الرابع بيان أن الإيمان عند المنياتي هو التصديق بالقلب والكفر والتكذيب فقط. الخامس بيان أن مقتضى ahli sunnati mudhof nilai wa huwa mudhof ahli sunnati bil kufri annahu yakunu bil qawli wal fi'li wa tabki wal qawli i'tiqadi wa syakki. As-sadisu tahdhirun man lam tarsu min lam tarsu qadamuhu fil ilmi asyati ayyahudu in masail imani wa ghayriha min masail dini illa bil ilmi. Baik. Ya, afadati hadhihi al fatawa fatwa mayari. Maka fatwa ini memberikan faedah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama bayanu anna min madhhab al-murji'ati qawluhum la kufra illa kufrul juhuri wat takdzib. Penjelasan bahwa madhab di antara madhab murji'ah adalah pernyataan mereka tidak ada kekafiran kecuali kekufuran yang ada pada juhud, penentangan, wat takdzib, pendustaan. Berikutnya asani yang kedua. Min al-jahli bil haqqi wat talbisi wat tadlili uqulin an-nashiati, yaitu kejahilan terhadap kebenaran, berupaya melakukan talbis, pengelabuan, dan berupaya tadlil, menyesatkan uqulin nasiah, menyesatkan akal-akal generasi muda saat ini adalah al-qawlu, yaitu pendapat yang menyatakan bi anna maqalatul murji'ati min hasl kufri, ya, yaitu pernyataan bahwasanya pendapat murjiah yang membatasi kekafiran bil juhud hanya dengan penentangan wa takdzib, ya, dan juga pendustaan, itu qaulun lis salafil ummah, itulah pendapat salafil ummah wal muhaqqiqi dan para ulama ahli tahqiq min ulama'iha, dari kalangan ulama ummah. Wa idharu dzalika bismi sunnati wad dalil, dan menampakkannya seolah-olah itu adalah dengan nama sunnah dan dalil, wa annahu qawlu ammati salaf, dan seolah-olah itu adalah pendapatnya seluruh ulama salaf. Nah, ini adalah yang talbis, tadlil, jahal disifati oleh lajnah demikian. As-salis yang ketiga, bayanu min anna min madhabil murjiati qawlahum la yadur ma'al ibadi dagbun. Yang berikutnya penjelasan madhab murjiah bahwa pernyataan mereka dosa tidaklah merusak, mencederai, memberikan mudarat keimanan. Ya. Rabi yang keempat, bayanu annal iman indal murjiah, penjelasan bahwasanya iman menurut murjiah wa tasdiqu bil qalb, hanyalah pembenaran di kalbu. Wal kufru, sedangkan kekafiran menurut murjiah wa at-takdzibu faqat, hanya pendustaan saja. Al-khamis yang kelima, bayanu anna mu'taqada ahli sunnati fil kufri, penjelasan keyakinan akidah ahli sunnah dalam masalah kekufuran, ayyakuna bil qawl, yaitu bisa dengan ucapan, wa bil fi'li, dengan perbuatan, wa tark, apakah dengan meninggalkan amalan, ya, wal i'tiqad wa syak, apakah dengan keyakinan atau dengan keraguan. As-sadis yang keenam, tahdhirun min lam tarsukh qadamuhu fil ilmi syar'i. Ya. Tahdhir terhadap orang yang belum kokoh pijakan ilmu syar'inya, ayyahudha fi masailil iman, agar jangan ya, berdalam-dalam menyelami masalah keimanan dan yang lainnya, min masailid dalil ila bilil, min masailid din dan yang lainnya dari permasalahan agama ini kecuali dengan ilmu. Ya, makanya kalau mau baca ada bekal dulu akidah-akidah dasar yang kita lewati, ya, lewati masalah pembahasan nawaqidul Islam, ya, bagaimana usul i'tiqad ahlus sunnah, nah, baru baca bukunya, itu pun dengan syarah atau bimbingan ulama kibar. Baik, berikutnya ya, tahdzir berikutnya, min tahdziru min kitab haqiqatul iman li Adnan Abdul Qadir, tahdzir terhadap kitab hakikat iman, bainal ghulu, hakikat iman karangan Adnan Abdul Qadir. Ya, qala sa'il, siapa baca sini ya, tafadhal ya, Nugraha. Yas'alu as-sa'ilu an kitabi, haqiqatul imani baina ghuluwil waridi wa taqwidil murjiati bi adnana Abdul Qadir asyara jami'at jami'at syari'atu min Kuwait. Hadha kitabu jawabun هذا الكتاب ينشر مذهب المرجئه الذين يفرضون الأمل عن مسمى الايمان وحقيقته وانه عنده شرط كمال وان المؤلف قد عزز هذا المذهب وان المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن بنقول عن أهل العلم تصرف فيها وتصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام وتوظيف الكلام وفي غير محله والغلط تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام وتوظيف الكلام في غير محله والغلة في الأزل كما في صفوة التاسعة إذ عزى قولا للإمام أحمد رحمه الله وإنما هو لأبي جعفر الباجري وجعل عناوين لا ترتفق مع يسوقه تحتها منها في صفحة تاسعة إذ قال أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر وساق نصل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره ومن النقول المقطورة بطره لكلام ابن تيمية بطره لكلام ابن تيمية صفحة التاسعة عن الفتاوى ونقل صفحة 18 عن عدة الصابرين لابن القيم وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء وفي صفحة 33 حذف بعض كلام ابن تيمية من الفتاوى وكذا في صفحة 34 من الفتاوى وفي صفحة 37 حذف من كلام ابن تيمية في الفتاوى وفي sifat samin wa salatina hadafa tatimmata kalami bin qayyim min kitab salati wa fi safha الرابع وستين هدف تتمة كلام ابن تيمية في طالب المسلول وفي صفحة 67 هدف تتمة كلام ابن تيمية في طالب المسلول إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوامي مما ينصر مذهب المرجئة وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه اسم يجب فاعل يجب حجبه وعدم تداوله وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بدون فقر البلدين عبد الله بن بليان صالح الفوزان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله الشيخ علي berarti Syekh bin Bas dia wafat ya. Syekh Abdul Aziz naik menjadi rais. Kalau yang sebelumnya masih ada tanda tangan Syekh bin Bas, hanya Syekh Abdul Razak Al-Afifi yang wafat di zaman mereka. Syekh Shalih Al-Fauzan waktu itu masih jadi anggota. Ya, qala sa'il berkata penanya ini terkait buku dari Syekh Adnan Abdul Qadir ya, kitabnya Haqiqatul Iman Bainal Ghulu Al-Khawarid wa Tafrid Al-Murji'ah. Qala sa'il yas'alu sa'ilu penanya berkata an kitab bi unwan Haqiqatul Iman. Bertanya tentang kitab yang judulnya berjudul Hakikat Iman Bainal Ghulu wal Khawarij wa Tafrid Al-Murji'ah. Ya, karangan Adnan Abdul Qadir. Nasyarahu Jam'iyatu Syari'atu bil Kuwait. Yang disebarkan, artinya diterbitkan, dipasarkan, disebarkan oleh Jam'iyah Asy-Syari'ah di Kuwait. Maka dijawab oleh Hadrat Jenadaimah, hadzal kitabu yansuru madhhab al-Murji'ah. Yansuru madhhab al-Murji'ati. Kitab ini ya, menolong atau membela madhab Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala 'an musammal iman wa haqiqatih. Yang mereka mengeluarkan amal dari pelabelan penamaan iman dan hakikatnya. Wa annahu 'indahum syartu kamalin. Dan amal menurut mereka hanya syarat kesempurnaan iman. Wa annamu al-mu'allifa, dan bahwa penulis buku ini yaitu Syekh Adnan Abdul Qadir qad azzara hadzal madhhab al-batil, telah membenarkan atau menguatkan madhab yang batil ini. Binukulin, dengan berbagai kutipan an ahli ilmi, dari para ulama, yang tusrafu fiha, namun sudah diselewengkan, yang sudah di apa namanya, sudah di ya, dialihkan ya, bil batri, dengan dipenggal, wa tafriki, dengan dipotong-potong ya, wa tajzi'atil kalam, dan sudah dipisah-pisah kalam ulama ya, wa tawdhifil kalam ya, dan juga dengan menempatkan kalam ulama fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya, wal ghalat fil azmi ya, dan dia ghalat, keliru dalam masalah penisbatan ya, aza ya'zu ya, azwan itu menisbatkan ya, kama fi safhati tasi'ah, sebagaimana di halaman ke-9 it aza qawlan, ketika penulisnya Syekh Adnan Abdul Qadir menisbatkan sebuah pendapat lil Imam Ahmad rahimahullah, yang menisbatkan pendapat kepada Imam Ahmad, wa innama huwa li Abi Ja'farin Al-Baqiri. Padahal itu kalam itu adalah kalamnya Abu Ja'far Al-Baqir. Wa ja'ala anawina, dan penulisnya juga menjadikan ya judul-judul atau topik-topik pembahasan judul-judul la tatabiqu ma yasuquhu tahtaha, yang ternyata enggak sesuai dengan apa yang beliau bawakan di bawahnya. Ya. Minha sebagaimana di sama halaman 9 id qala aslul iman fil qalbi faqat. Ketika ia menyatakan ya asal dari keimanan hanya di kalbu saja. Man naqadahu kafar. Siapa yang membatalkannya maka dia kafir. Ini jelas ini ya. Paham irja. Wasaqa nassan min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ia membawakan ya berbagai pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yattafiqu ma'a ma dzakarahu. Ternyata enggak sesuai dengan apa yang disebutkan. Wa minan nukuri al-mabthurati, dan juga di antara kutipan-kutipan yang sudah dipenggal-penggal. Batarahu, yang dia potong-potong li kalam Ibnu Taimiyah, yaitu misalkan perkataan Ibnu Taimiyah fi shahhati tasiah wa anil fatawa. Misal di halaman 9 dan dari majmu' fatawa. Wa naqala, dan ia juga mengutip di halaman 17 an uddatis sabirin, dari bukunya Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim. Ya. Udati sabirin wahadafa, dan beli, dan ia pun menghadaf ya, menghapus ma yanqudu ma dhahaba ilaihi minal irja'i, dan dia pun menghapus perkataan Ibnu Qayyim yang tidak sesuai dengan madhab murji'ahnya, madhab irja'nya. Kemudian di halaman 33 hadafa, beliau penulis buku ini menghapus ba'da kalam Ibnu Taimiyah minal fatawa, menghapus sebagian pendapat Ibnu Taimiyah yang ada di majmu' fatawa. Demikian pula di halaman 23. Demikian pula di halaman 34. Demikian pula di halaman 37. Ia menghapus berbagai ucapan Ibnu Taimiyah di al-fatawa. Demikian pula di halaman 38. Hadapa tatimmatal kalam Ibnu Qayyim, yaitu menghapus lanjutan ucapan Ibnu Qayyim yang ada di kitab ussalah. Demikian pula di halaman 64 hadapa tatimmata kalam Ibnu Taimiyah fi Sharih al-Mashhur, menghapus lanjutan ucapan Ibnu Taimiyah yang ada di Sharih al-Mashhur. Demikian pula di halaman 67 menghapus lanjutan kalam Ibnu Taimiyah yang ada di Sharih al-Mashhur. Ila akhiri, dan seterusnya ma fi hadzal kitab, ya, dan seterusnya dari apa yang ada di kitab ini, kitab Haqiqatul Iman min Qulubil Khawarij wa Tafriq al-Murji'ah, ya, min misli hada hadhihi at-tawam, ya, dari semisal tawam. Tawam itu jamak dari tawmi. Tawmi ada ya-nya, ya. Itu isim fa'il dari tawma. Dari tawma ada ya lazimahnya. Ya, apa itu artinya membanjiri, memenuhi. Nah, gimana kalau kita artiin ini? Nah, dan seterusnya dari berbagai kekeliruan yang membanjiri isi buku ini, mimma yansubu madhhab al-murji'ati, ya, yang ini semuanya dari hal-hal yang membela madhab murji'ah. Wa ikhrajuhu lin-nas bismi madhhab ahli sunnati wal jamaah, ya, dan juga mengeluarkannya, artinya menyebarkannya buku ini ke tengah masyarakat dengan nama madhab ahli sunnah wal jamaah. Lihada, oleh karena itu, fa inna hadzal kitaba, maka kitab ini yajibu hajbuhu, wajib diblokir. Wa adamu tadawulihi, tidak boleh diedarkan. Wa nansahu muallifahu, dan kami menasihati penulisnya, an yuraji'a nafsah, agar dia introspeksi diri. Ya, wa ayyattaqiyallaha birruju'i, dan agar ia bertakwa pada Allah untuk kembali ilal haqqi, kepada kebenaran. Wal ibtia'at an mawatinid dalali, dan menjauhi berbagai tempat-tempat kesesatan. Artinya jauh dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kesesatan. Wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita mohon taufik, ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, para sahabat dan keluarganya, ya, lembaga tetap bohos ilmiah, pengkajian ya ilmiah dan ifta fatwa wadun anggotanya ya, sama kayak yang tadi semua, cuman Syekh Abdul Aziz Al-Syekh naik jadi rois, jadi ketua. Kenapa? Karena Syekh Bin Bas sudah wafat. Tapi nah, berikutnya Raymond baca faedah fatwa di atas. Asani hakikatul imani indal murjiati annahu syartu kamalin. Asani sutakunu albida'atu akhtaru. Ah, khobar takun, akhtar. Takunu albida'atu akhtaru kal kalimah. Kullama. Kullama akhrajat. Ukhrijat. Ukhrijat. Dinasi ismi madhabi ahli sunnati wal jama'ati wa ala dhalika darja kasirun minal murjiati arrabimu yajibu yajibu hajibul kutubil murjiati jangan kutubi kutubi yajibu hajibul kutubi al murjiati wa ghairihim min ahli bidai wa adami tadawu wa adamu adam ma'tuf ke hajbu wa adamu tadawa tadawuliha mudah pun nilai terus al-khamisu yajibu ala kulli muslimi muslimin yajibu ala kulli muslimin al-ibtihadu an mawatini. Nah, ada alnya itu. Atau. Nah, para kalau. Raymond bawa buku apa itu? Hah? Etikot Aimatul. Wah, itu kajian kita di pondok umum itu. Raymond ngikutin. Hah? Ngikutin di Telegram. Wah, mantep Raymond. Hah? Ya, hati mau Raymondnya bacaannya udah banyak sih. Ngeri kita, dikit-dikit kita, salah dikit kita hadir lagi aneh. Hah? Tapi apa dat hadhil fatwa mayari? Fatwa lajnah ini memberikan faedah sebagai berikut. Madhabul murjiati annahum yukhrijuna al-amala an musamma al-iman. Madhab murjiah, di antara madzhab murjiah mereka mengeluarkan amal dari pelabelan penamaan iman. Hakikat iman menurut murjiah itu cuma amal itu syartu kamalin. Amal itu cuma syarat kesempurnaannya. Yang ketiga, ya. Al-bid'atu takunu al-bid'atu. Bid'ah itu bisa jadi akhtar, semakin berbahaya. Ya. Kullama ukhrijat linnas. Maka bid'ah itu akan semakin berbahaya setiap kali ditampakkan kepada manusia, ukhrijat, dikeluarkan, ditampakkan pada manusia, pada masyarakat dengan nama madhab ahlussunnah wal jamaah. Wa ala dzalika daraja katsirun minal murji'ah. Maka dengan metode tempuh yang seperti ini banyak ya, lazimnya kebanyakan dari kalangan murji'ah menempuh ini. Yang keempat, yajibu hajbu kutubil murji'ah. Wajib memblokir buku-buku murji'ah. Ya. Buku-buku kalangan murjiah dan selain mereka dari ahlul bid'ah ya, dan tidak mengedarkannya. Yang kelima, wajib bagi setiap muslim al-ibtida'u untuk menjauhi segala tempat-tempat kesesatan atau segala sebab-sebab yang akan menghantarkan kepada kesesatan. Berikutnya bi'unwan at-tahdhir min kitabai at-tahdhir min fitnati takfir wa sayhati nadir li Ali al-Halabi. Berikutnya tahdir dari lajnah dari dua kitab. Nama kitabnya yang pertama At-Tahdir min Fitnati Takfir. Yang kedua nama kitabnya Soihatun Nadir. Nah, keduanya karangan Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Nah, baca sini. Nah, siapa ini? Yang cocok bacanya ini. Nah, Zaki. Nah, Ki yang baca ini, saya ntar terjemahin aja. Nah, ki yang baca. Yaki nahdir si Ali Hasan. Ayo Zaki. Nah. Kencengin dong, kayak akhwat suaranya pelan banget. Qala sa'il yas'alu ba'du sa'ilina an kitabai takdiri fitnatin takfiri musih wa sayhatin nadiri di jami'iman Ali Hasan al-Halabi wa annahuma yad'awani ila madhabil irja'i anna al-amala laysa syartu sihhatin laysa syartu sihatin bil imani ayan sibu dalika ila ahli sunnati wal jama'ati wa yubna hadaini al kitabaini ala mukulin wa yabna ada yabna harus kalau yubna nanti naibul fa'il itu marfu kan hadain wa yabni hadain al kitabain gitu ala mukulin muharrifatin an Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wal Hafidz Ibn Katsir wa ghairihima rahimahullahu al jami'a wa rubbatun nasikina bayana ma fi hadaini al kitabaini liya'rifa al qurra'u al haqqo min al batili ila akhiri. Baik, kita bacain dulu pertanyaannya. Dari apa yang dibacain oleh Zaki? Nah, saya enggak mau bacain Arabnya lagi lah. Tadi kan dari Zaki. Ya, langsung aja terjemahnya. Nih tadi yang dibacain Zaki Al-Bandungi. Dia nih yang hadir. Yes, Al-Bahdi Sa'id. Ya. Sebagian orang bertanya tentang dua kitab, dari kitab At-Tahdir min Fitnati Takfir dan kitab Sahihatun Nadzir. Ya. Tahdir min Fitnati Takfir, tahu ya artinya. Sahiha apa artinya sahiha? Pekikan, teriakan. Nadzir ya, orang yang memberi peringatan. Di jami'ihima yang disusun yang oleh penyusun keduanya, yang disusun oleh kedua kitab tadi adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kedua kitab ini mengajak kepada madzhab irja, yaitu annal amala laisa syarta sihhatin fil iman. Maksudnya amal bukan syarat keabsahan iman. Ya. Mengenai hal ini memang terdapat kutipan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Namun perlu diketahui bahwasanya pernyataan al-amal syartu kamalin, amal itu hanya syartu kamal, itu disalap tidak dikenal. Ya, disalap tidak dikenal. Kenapa demikian? Karena yang namanya syarat itu di luar masyrut. Paham enggak sini? Kayak salat. Ya, syarat sahnya salat apa? Ya, taharah. So taharah di luar salat. Ya, di luar salat berarti menyatakan amal di luar iman. Ini pendapatnya kaum Murji'ah. Ini lawazim qaulnya. Lawazim qaulnya. Baik. Ini pendapat yang keliru ya. Dan beliau menisbatkan pendapat tersebut kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau membangun di atas dua kitab tersebut ya, dengan kutipan-kutipan yang muharrafah, yang sudah ditahrif, diselewengkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan selain keduanya dari para ulama yang semoga Allah merahmati mereka semua. Ya, karena keinginan para apa an-nasihin ya, bayana fi hadainil kitabain ya. Barakallahu fikum. Karena keinginan para penasehat untuk menjelaskan penasehat yang ada di ya, ya untuk menjelaskan kandungan yang ada di dua kitab tersebut. Ya, agar para qurra pembaca mengetahui al-haqqa minal batil. Mana yang hak dan mana yang batil dan seterusnya. Nah, jawab lajnah daib. Ayo Zaki lagi. Jawab ba'da dirasati lajnati kitabaini al-mazkuraini tabayyana lil lajnati anna kitab at-tahdhiri min fitnati takfiri jama'a Ali Hasan al-Halabi bima nadhafahu ila kalami ulama'i fi muqaddimatihi wa hawashihi yahtawi ala ma ya'ti al-awwal banahu mu'allafahu mu'allifuhu fa'il dari bana mu'allifu ala madhhabil murji'ati الباطل الذي البدعي البدعي الباطل الذي يحصرون الكفر بكفر الدخول والتقديم بالاستهلال القلبي كما في صفحة التاسعة حاشية تاسعة السادسة وحاشية حاشية الثانية حاشية itu footnote ya. Terus صفحة الثانية والعشرين هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد بالقول وبالفعل وبالشك تحريف الثانية تحريف في النقل عن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية الثالث حيث ذكر في حاشية صفحة خمسة وعشرة pakai waka خمسة عشرة نقلا عن ابن كثير أن جنكيز خان ini Genghis Khan Genghis Khan Genghis Khan Raja Mongol kaum Tatar fi Ilyasik annahu min indillahi wa anna hadha huwa sababu kufrihim wa inda rujui ila mawdi'i al-madhkuri lam yujad fihi ma nasabahu ila bini kathiri rahimahullah ta'ala al-thalitha taqulu ala taqawwuluhu taqawwala ya taqawwalu taqawwuluhu ala syekh al-islam ibn Taymiyyah fi safha as-sabi'ah wa as-sabi'ah سبعه عشر الى الى ثمانيه عشر اذ نسب اليه جامع الكتاب المذكور ان الحكم المبدل لا يكون عند الشيخ الاسلامي كفرا الا اذا كان عن معرفه واعتقاد واستقلال وهذا محض تقول محض تقول عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو ناشر مذهب السلف وهو ناشر اسم فاعل ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المبتدئ Patungan-patungan nih disusul. Lanjut lagi yang berperan mentahdir. Repi. Tahkimul qawanin memangnya itu jamak mudzakkar salim dia qawanin mafa'il jamak dari apa qanun tahkimul qawanin sigo mubalagh sigo muntahajjub mafa'il memangnya jamak mudzakkar salim memangnya itu ada aja terus tahkimul qawanin alwad'iyyati za'ama جميع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوء المطلق وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة الخامس تحريفه على كلام من ذكر من أهل السنة كلام من itu man mausul mabni ala sukun fi mahalli jar mudhof ila terus min ahli al-ilmi bi tahmil kalamihim ma la yahtamiluhu kama fi sahhati as-samila wa mi'a hasiyatu aw al-hasiyatu awal hasiyatu ula hasiyatu ula tis'ah wa mi'atin hasyiah wahidu ishrin asyara wa mi'atin Terus. Asalis kama anna fil kitabi at-tahwina at-tahwina. Naam, isim anna muakhar. Min al-hukmi bi ghairi ma anzala Allahu bi khasatin fi safha khamisa ha. Hanya hasyiah. Hasyiah al-ula. بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع. ترس وبالاطلاع على رسالة الثانية صيحة النذير وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذكر كما ذكر لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما فاعل دري يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة وأي kalau mutaadi dengan huruf an berarti yukli aqla yukli berarti ada mutaadi dengan an kan wa ayyuqli'a an mithli hadhihi al-ara'i wal maslaki al-mazri fi tahrif kalam ahli al-ilmi wa ma'lumun anna ar-ruju'a ila al-haqqi fadilatun wa syarafun lil muslimi wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-lajnatu da'imatu lil buhuth al-ilmiyyati wal ifta'i qutwan. Bakar Abu Zaidin Salih al-Fauzan Abdullah ibn Budayan Ar-Ra'is Abdul Aziz ibn Abdullah al-Syekh. Jawabannya ba'da dirasah setelah ba'da dirasah tilajnah setelah lajnah mempelajari dua kitab yang disebutkan tadi tabayyana maka jelaslah nampaklah bagi lajnah bahwa kitab Tahdhir min Fitnati Takfir yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi fi ma adafahu ila kalamil ulama terkait apa yang beliau sandarkan penulisnya sandarkan kepada pernyataan para ulama di mukaddimahnya dan catatan kakinya yahtawi ala mayati maka mengandung hal-hal sebagai berikut. Awal yang pertama, penulisnya membangun kitab ini ala madhabil murjiah, di atas madhab murjiah yang bid'ah yang batil, alladzina yahsuruna al-kufra bi kufri juhud wa takdzib, yang membatasi kekafiran itu hanya pada kekufuran, pengingkaran, pendustaan, wa istihlal qalbi, dan adanya penghalalan atas perbuatan kufur yang ada di kolbu. Ada penghalalan kolbu terhadap perbuatan kufur atau ucapan kufur. Sebagaimana di halaman 6, catatan kaki putnot nomor 2, halaman 22. Dan ini menyelisihi apa yang telah diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, yaitu berupa kekufuran yakunu bil kolbi, yakunu bil itikad, wal qawl wal fi'li wasyak wabisyak. Kekufuran itu dapat terjadi dengan keyakinan, ucapan, perbuatan maupun keraguan. Yang kedua, tahrifuhu. Nah, adanya tahrif, penyelewengan dalam kutipan dari Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Haitsu dzakara fi hasyiah, ketika beliau menyebutkan di footnote halaman 15 naqlan kutipan dari Ibnu Katsir, anna Jengkiz Khan. Jengkiz Khan ini yang kita kenal dengan Jengkiz Khan, raja Tatar Mongol. Mongol itu yang membantai kaum muslimin di Irak. Dia itu bukan mewakili kafir, enggak, dia mengklaim muslim waktu itu. Idda'a, bahwasanya Jengkiz Khan mengklaim Ilyasik annahu min indillah. Ilyasik itu adalah ya dari sisi Allah. Ini hukum tagut. Dan inilah sebab kekufuran mereka. Wa inda rujuk ilal maudi il madhur, dan ketika merujuk kepada tempat yang disebutkan dari rujukan yang disebutkan di buku Al-Bidayah wa Nihayah, lam yujad fihi ma nasabahu ila Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala. Ternyata tidak didapati apa yang beliau nisbatkan kepada Ibnu Katsir. Yang keempat, yang keberapa? Ketiga, taqawwuluhu. Beliau mengada-ngada kedustaan beliau atas nama Syekhul Islam Taimiyah di halaman 17 sampai 18, id nasaba ilaih jami'ul kitab, ketika penulis kitab ini menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah kitab yang disebutkan ini, bahwasanya al-annal hukma al-mubaddala, hukum yang diganti dari hukum Allah diganti ke hukum tagut, itu la yakunu inda Syekhul Islam kufran, tidaklah menyebabkan menjadi kekufuran. Ya. Idza kana an ma'rifatin wa i'tiqadin wa istihlalin. Ya, bukanlah kekufuran apabila berdasarkan ilmu, keyakinan dan penghalalan. Hadza mahnu taqawulin. Ini murni kedustaan. Ini kedustaan yang murni kedustaan dari atas nama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Padahal Ibnu Taimiyah adalah nasyirul madhhab salafi, penyebar madhab salaf ahli sunnah wal jamaah. Ya, wad madhab madhabuhum dan madhab ulama ahli sunnah wal jamaah kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Ya, adapun ini adalah madhabnya Murji'ah. Yang keempat, tahribuhu li muradi samahati al-allamah Syekh Muhammad Ibn Ibrahim. Ini jelas ya, nanti kita akan bahas ini di kajian kita 10 salam. Ya. Nanti di pembatal keempat itu mengenai berhukum dengan selain hukum Allah, catatan kaki dialog antara Syekh bin Bas dan Syekh Ar-Rajihi. Di situ akan dibahas juga fatwa Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim, mufti sebelum Syekh bin Bas. Ya. Nah, sebagian orang menyangka seperti yang dikatakan di sini. Penyelewengan terhadap maksud dari pernyataan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam risalah beliau Tahkimul Qawanin Al-Wad'iyah. Ya. Berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Ya. Nah, Syekh bin Bas walaupun ada perbedaan sedikit dengan guru beliau Syekh Muhammad Ibrahim, sama. Ya. Mengenai hal ini. Ya. Yang bikin selamat pemerintah, person ya, dari berhukum dengan selain hukum Allah, kata Syekh bin Bas, semua selain hukum Allah hukum tagut. Nah, Syekh Fauzan juga berpendapat dengan demikian. Mau undang-undang Belanda, mau apa, pokoknya itu hukum tagut. Yang bikin selamat bukan selamat dari dosa, selamat dari kemurtadan. Cuma satu. Ya, yang dikemukakan oleh Syekh bin Bas. Kalau ditahkim Al-Qawanin Al-Wad'iyah, lebih panjang lagi. Ya, kalau yang wasat, taruhlah kita ambil pendapatnya Syekh bin Bas. Yang selamat dari kemurtadan itu cuma satu. Yang apa? Yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum tagut yang dia terapkan jelek. Kenapa dia berhukum dengan hukum tagut padahal sudah meyakini hukum Allah yang terbaik, dengan keyakinan dia hukum Allah yang terbaik, dengan keyakinan hukum tagut yang dia gunakan adalah jelek, dan dia mesti menyatakan atau didasari kenapa dia berhukum dengan hukum tagut, karena faktor duniawiya, karena alasan politik, tapi dia mesti meyakini. Ya, dua tadi, hukum tagut jelek. Hukum tagut itu jelek, binasa. Hukum Allah yang terbaik. Ya. Dan Syekh bin Bas di 10 salam maupun di fatwa beliau menyatakan, yang nampak sekarang enggak ada pernyataan itu dari para orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Enggak ada, bahkan mereka ridho, tenang aja, enggak ada keyakinan seperti itu. Ya, Ini ada dialog panjang antara Syekh Ibnu Baz dengan Syekh Roji di Subul Salam, di catatan kaki. Kita belum nyampe ke situ, ya. Nanti bentar lagi kita masuk ke pembatalan ketiga. Setelah pembatalan ketiga, pembatalan keempat. Nah, di situ ada. Ya, tidak sebagaimana disangka oleh orang-orang, ya, yang bergampang-gampang dalam hal ini. Allah musta'an. Nah, ini juga ditetapkan oleh para ulama yang lain. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Ibrahim telah lebih dahulu membahas hal ini. Nah, orang menyangka Syekh Muhammad bin Ibrahim beda dengan Syekh bin Baz. Sangkaan mereka. Ya. Nah, kemarin ada ikhwah yang menerjemahkan fatwa ringkas Syekh bin Baz. Ya, saya sebar juga untuk di grup WhatsApp. Ingat kan kemarin. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh juga mentakrir ini. Enggak lepas, enggak keluar dari ketetapan ulama. Ya, makanya dalam bab berhukum dengan sunnah hukum Allah, kita merujuk kepada ulama kibar. Ya. Bukan kepada akal kita, kantong kita. Apa yang dikatakan ustaz, kita lihat, cek benar enggak dengan takrir dari ulama kibar. Hah? Ini bukan perkara main-main ini. Taibar kalau begitu. Id za'ama jami'ul kitab, karena penulis kitab ini menyangka, atau dia ya menyangka bahwasanya kitab yang disebutkan, yaitu kitab tahdzir min fitnat at-takfir tadi, dia menyangka bahwasanya Syekh Muhammad bin Ibrahim mensyaratkan kafirnya orang yang berhukum dengan sunnah hukum Allah itu ada istihlal qalbu. Ma'anna kalam Syekh wadihun wuduha syamsi, padahal kalamnya Syekh Muhammad bin Ibrahim itu jelas sejelas matahari. Fi risalatihi, dalam risalah beliau tadi, at-tahkimul qawanin al-wadiyah al-madhkur, yang disebutkan ala jaddati ahli sunnati wal jamaah, ya, yang berada di atas jalan ahli sunnati wal jamaah. Yang kelima, ta'liquhu, ya, komentar beliau, komentar penulis kitab, ala kalami man dhakara min ahli ilmi, terhadap ucapan para ulama yang beliau sebutkan di kitab tersebut, bitahmili kalamihim, kemudian membawa ucapan ulama ma la yahtamiluhu kama fi safaha, kemudian membawa perkataan para ulama kepada makna yang bukan sebenarnya, kepada makna yang keliru, yang jauh, sebagaimana di halaman 108 catatan kaki pertama, ya, dan 109 catatan kedua, 21 dan seterusnya. Yang keenam, sebagaimana di kitab nih, karena udah mau zuhur saya langsung baca terjemahannya. Ya. Nah, sebagaimana di kitab kama anna fil kitab, sebagaimana yang terdapat dalam kitab At-Tahwina, ya, terdapat unsur keremehan dari berhukum dengan selain hukum Allah, ya, terlebih khusus di halaman 5 catatan kaki pertama, bidakwa dengan mengklaim bahwa al-inayah bitahqiq tauhid, ya, dengan klaim bahwa perhatian terhadap realisasi tauhid di permasalahan ini berhukum dengan selain hukum Allah, itu fihi musyabahatun syiah, ini serupa dengan orang-orang syiah rafidah, wa hadza ghalatun syari', ini adalah kekeliruan yang sangat buruk, fatal. Jadi kalau dikatakan ya, berhukum dengan selain hukum Allah itu, wah, jangan terlalu memberikan porsi lebih, itu seperti orang syiah, ini keliru. Karena yang namanya berhukum dengan hukum Allah itu masuk kedua cakupan tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Cakupan tauhid uluhiyah, rububiyah, inil hukmu illa lillah, hukum milik Allah. Nah, ketika kita berhukum dengan hukum Allah, itulah ibadah. Oleh karena itulah para ulama sebesar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan di kitab tauhid permasalahan ini, berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah ibadah. Nah, berikutnya, wa bil ittila'i ala hadhihi ala risalah asaniyah. Kemudian berdasarkan penelitian terhadap risalah yang kedua, yaitu Shahihatun Nadhir, wujidat, maka didapatilah bahwa kitab tersebut itu kama sanidi. Ya. Kitab tersebut ya, itu seperti bersandar lima fil kitab, seperti itu juga sama ya. Seperti seolah-olah pendukung atau sama disandarkan sebagaimana kitab yang disebutkan sebelumnya. Ya, wahaluhu kama dzukira. Dan keadaannya bagaimana, sama seperti kitab yang pertama, tahdzir min kitab at-tahdzir min fitnati takfir. Ya, oleh karena itu lajna daimah tara memandang anna hadain dan kitabain, kedua kitab ini ya tidak boleh dicetak, tidak boleh disebar, tidak boleh diedarkan, lima fihi ma minal batil wat tahrim, karena di dalamnya terdapat kebatilan dan penyelewengan, kami menasihati kepada penulisnya kedua kitab tersebut agar bertakwa kepada Allah, ya juga kepada dirinya dan pada kaum muslimin, terlebih khusus pada para pemuda mereka, ya, agar dia bersungguh-sungguh, ya, dalam mencari ilmu syar'i, ya, di hadapan para ulama yang mausuk, yang terpercaya dengan keilmuan mereka dan yang bagus akidahnya. Dan ilmu ini adalah amanatul amanah yang tidak boleh disebarkan kecuali jika telah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan agar dia meninggalkan dari pendapat-pendapat ini yang berjalan pendapat-pendapatnya tadi yang sebelumnya, ya, wal maslaki al-mazri, dan tempat pijakan, tempat berjalan mazri. Mazri ini isim maf'ul dari zaro, yazri, mazri, sama kayak rawayarwi, marwi, ya, yang tercela, ya, fi tahrif fi kalami ahli ilm, yang di situ hanya menyelewengkan perkataan para ulama. Wa ma'lum, dan sudah diketahui bahwasanya rujuk kepada hak itu adalah keutamaan, ya, kemuliaan terhadap seorang muslim. Ya, semoga kepada Allah lah kita mohon taufik, ya, semoga salawat dan salam tercurah pada nabinya, Nabi kita Muhammad, ya, keluarga dan sahabat beliau, lajna daimah lil buhus al ilmi wal ifta, anggotanya Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Salal Fauzan, Syekh Abdullah bin Gudayan, dan ketuanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh. Afadati hadhihi al-fatwa ma yali. Fatwa ini memberikan faedah sebagai berikut. Nah, apa? Harga jaga. الثاني المرجئة يحصلون الكفر بكفر الجحود والتقليب واستقلال القلب. Nah, saya langsung terjemahin aja, ya. Ya, yang pertama kitab tahdir, at-tahdir min bid'ah takfir, ini dibangun di atas madhab murjiah yang bid'ah batil. Yang kedua, murjiah membatasi kekufuran hanya pada kufur juhud dan takdzib dan adanya penghalalan di qalbu. Terus asalis al-kufru inda ahli sunnati yakunu bil i'tiqadi wa bil qawli wa bil fi'li wa bil syakki. Ya, padahal kekufuran menurut ahli sunnah itu bisa terjadi lewat i'tiqad, ucapan, perbuatan dan keraguan. Terus ar-rabi al-mu'allifu harrafa kalam ahli ilmi wa taqawwala alaihim wa hawwana min madhhabi salafi fi iman. Nah, penulisnya mentahrif, menyelewengkan ucapan para ulama dan berdusta atas nama ulama, ya, serta merendahkan madzhab salaf dalam permasalahan iman. Terus al-khamis risalatu sahihatun nadirin risalatu mabniyatun ala irja'i. Ah, kemudian risalah sahihatun nadir, risalah yang dibangun di atas madzhab irja. Terus risalatu da'imatu taru anna hadaini al-kitabaini la yajuzu taqhumuhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma. Al-Jana Daimah berpendapat dua kitab ini tidak boleh dicetak, tidak boleh disebar, dan tidak boleh diedarkan. Ini yang baca dua anak Bandung dulunya, yang baca naskahnya dan faedahnya. Nah, Hadir Syekh Ali Hasan Antum. Nah, dua-duanya anak Bandung, Zaki dan Arga. Saya cuma terjemahin. Ya, taibar kalau begitu. Terus wabi unwan bayan at-tahdir. Nah, berikutnya tahdir terhadap kitab namanya Bayan at-Tahdir. Baca lagi, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Faqad tala lajnatud da'imatu bil buhusil ilmiyyati wa istai ala kitabil mausumi bi dakti ad-dawabiti fil imani wa nawaqidihi. Wa nawaqiduhu. Oh, kalau antum membabil hikayah, ya itu, ya, kalau ada doptinya itu udah majrur duluan, ya ini nawakid kan ma'tuf ke dobat wa nawakid. Tapi kalau aslinya itu membabil hikayah, dobtu tawabin. Ya, dobtu tawabin fil iman wa nawakiduhu. Aci jadinya cowok. Ya. Terus Ahmad ibn Saleh Az-Zahrani. Terus fawajadat hu. Nah, lajnah kan fa'ilnya itu. Tak ta'nisnya itu mu'annas itu lajnah. Terus himayatan li aqidatihim wastibra'an li dinihim kama hadiru man ittaba minattiba'i zallati ulama'i fadlan an ghairihim min sigari talabati alladhina lam yakhudhu al-'ilma min usulihi al-muhtamalati. Tayyib. Ya, berikutnya tahdzir lajnah terhadap kitab bayan tahdzir. Setelah lajnah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lajnah berkata, faqad tala'at al-lajnah ad-da'imah. Lajnah ad-da'imah lil-buhus wal-ilmiyah wal-iftah telah menelaah kitab dengan yang diberi judul Dabtu Dawabit fil Iman wa Nawaqiduhu. Ya, ta'lif al-mad'u, ya, disusun oleh orang yang dipanggil dengan nama Ahmad bin Saleh Az-Zahrani. Maka lajnah mendapati kitab ini, ternyata kitab ini mengajak, menyeru, mendakwahkan kepada madhab irja' yang tercela. Ya. Dan penulisnya tidaklah menganggap amal yang zahirah, yang nampak itu masuk dakhilatan fil haqiqatil iman, masuk ke dalam cakupan iman. Wa hadha khilafu ma alaihi al-sunnah wal jama'ah. Nah, ini menyelisihi apa yang diyakini oleh al-sunnah wal jama'ah. Ya, itu yaitu berupa annal aimana qaulun wa bilisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di kalbu dan amal dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, hilang bahkan dengan pembatal keimanan, keislaman kalau itu berupa perbuatan atau ucapan. Walaih, maka berdasarkan hal ini, maka kitab ini tidak boleh disebar, tidak boleh diterwij, dipasarkan, dipopulerkan, wajib bagi penulisnya dan pengedarnya yang menyebarkannya bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kami nuhadziru al-muslimin, kami memperingatkan kepada kaum muslimin dari kandungan isi kitab ini berupa madhab yang batil. Ini himayatan li aqidatihim, sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah mereka, wastibra'an li dinihim, dan untuk mensucikan agama mereka. Sebagaimana kama nuhadziru, sebagaimana kami telah memberikan tahdzir, memberikan peringatan dari mengikuti zallatil ulama, ketergelinciran ulama. Fadlan an ghairihim, apalagi kalau ketergelinciran itu bukan dari ulama, ternyata dari kalangan sighar talabah, para penuntut ilmu kecil. Ya, alladzina lam yakhudhu al-ilma, yang mereka mengambil ilmu, ya, yang mereka tidak mengambil ilmu dari min usulihi al-mu'tamadah. Ya. Dari usul-usulnya yang mu'tamad, yang diakui, ya, yang dijadikan acuan. Baik, mana lagi? Ya, semoga selawat, salam tercurah pada semuanya. Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Semoga selawat tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari keluarga sahabatnya, lajnah da'imah. Ini Syekh bin Bas masih ada nih. Anggotanya Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdullah bin Godayan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Ra'isnya Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Fikri, penutup Fikri. La ya'tabiru. La ya'tabiru al-a'mala as-sahirata dakhilatun fi haqiqatil pertama dulu. Tahdir dari rajin ini memberikan faedah. Kitab Dabat, Dr. Dabat itu mengajak kepada madhab irja yang tercela. Karena kitab tersebut atau penulis kitab tersebut tidak menganggap amal-amal yang zahir itu masuk dalam hakikat iman. Ya. La ya'tabiru al-amala dhahirah dakhilah fi hakikatul iman. Yang kedua, baca lagi pikir. Yang kedua, ada mu'tibar ala amala zahirah dakhilatun fi hakikatil iman. Tidak menganggap amal lahiriah masuk ke dalam hakikat iman. Dan ini menyelisihi keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Terus. Yang ketiga, yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah yaitu iman itu adalah iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan yang ada di kalbu dan amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Terus tidak boleh menyebarkan kitab-kitab yang berpaham murji'ah, paham irja dan memasarkannya. Yang keenam, mentahdir dari mengikuti tahdir peringatan dari mengikuti kekeliruan ulama, ketergelinciran ulama dan menisbatkannya kepada akidah salah. Wa bihadha tammul maksud. Nah, dengan ini sempurnalah maksud tujuan dari kitab penulisan kitab ini. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad kepada keluarga dan sahabat beliau. Ya, selesai khataman alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Tafadhol.